di da di nak mani polos sing sangat bisa memunyi mula dasar beli da di nak mani belog sing bisa rungukin apa dedeng menani lo tulong oh hilo ngerti teken dewe beline buka kekene yening puno tresnan beli dambuen ragu lemasin mati beli bani kalekang wang kilo nganggon beli tunangan beli uling desa mece HP tu sing bisa boya tu sing ngidang meli nanging sangkanin kolot beli neke liwan nyaten ilo hibi ke kota agih meli baju beli sing ngawang jalan mulian beli sing taen pesu ngemasin kesasar beli ngajak ilo beli lo, beli tu sing ngidang ngomong beli